Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah perempuan itu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik-baik. Ini berkaitan dengan masalah fisik dan psikis perempuan yang wajib dimengerti oleh laki-laki. Nah, ibu-ibu, kewajiban ibu-ibu ini menjelaskan kepada anak lelakinya. Karena enggak semua laki-laki itu mengerti makhluk yang bernama woman itu. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya tidak menjelaskan kepada anak laki-lakinya makhluk yang bernama perempuan. Dengan hal-hal sederhana. Nah, perempuan itu sukanya begini, tidak sukanya diginikan. Perempuan itu ketika begini, sebetulnya ini sesuatu yang besar bagi perempuan. Perempuan itu kalau diginikan, nah ibu yang menjelaskan itu. Ini biasa saja, begitu dan seterusnya. Perlu. Sebab kalau enggak begitu, kejadiannya seperti umumnya suami-suami yang tidak mengerti bagaimana menghadapi, memperlakukan perempuan. Karena memang enggak ada kursus untuk itu selama ini, kan? Enggak ada, enggak dapat pelajaran itu di sekolah. Nah, itu hanya bisa didapatkan dari ibu di rumah. Diajarkan kepada mereka. Nah, di sini juga peran ayah untuk menanamkan sikap-sikap kesatria kepada anak laki-lakinya dalam menghadapi perempuannya. Berlaku tanggung jawab, memiliki mental keberanian melindungi, mempunyai perhatian yang cukup kepada pasangannya, bla bla bla bla bla bla gitu. Saya takutnya kalau si Cece ceritain nyesel semua gitu.